الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله قم لكتاب melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dhawil kitabi was sunnah. Dan kita masih menjelaskan tentang hukum-hukum seputar ar-rahn, seputar pegadaian, dan kita masuki poin yang kelima. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, la yajuzu lil murtahini al-intifa'u birrahni. Tidak diperbolehkan bagi seorang yang murtahin, yakni seorang yang menerima pegadaian tersebut, yang menerima barang gadai, untuk mengambil manfaat dari barang pegadaian tersebut. Tidak diperbolehkan mengambil manfaat darinya. Illa ayakuna ar-rahnu markuban aw mahduban. Kecuali apabila barang gadai tersebut adalah barang yang sifatnya hewan. Hewan yang dikendarai atau hewan yang diperah air susunya. Fayajuzu lahu ayyarkabal markuba aw yahlibal mahluba idza anfaqa alayhi. Maka diperbolehkan baginya untuk mengendarai hewan yang dikendarai, yang memungkinkan untuk dikendarai, seperti kuda misalnya atau unta, hewan yang bisa dikendarai, atau yang diperah air susunya. Maka diperbolehkan dia memerah air susunya apabila dia yang menafkahinya, yang menafkahi hewan yang digadaikan tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, asal hukum barang yang digadaikan tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan sama sekali. Sebab pegadaian ini kaitannya dengan hukum pinjam meminjam. Kembali pada kaidah yang telah kita sebutkan, man aqrada qardan jarra manfa'atan fa huwa riba. Barang siapa yang memberi pinjaman yang dengannya dia meraih manfaat, mendapatkan satu manfaat, maka itulah riba. Maka demikian pula ketika seseorang menggadaikan barangnya, asal hukumnya tidak diperbolehkan barang yang digadaikan tersebut dimanfaatkan oleh orang yang menerima gadai, barang gadai ini. Misalnya ada seorang yang pinjam, yang berhutang kepada si A. Dia berhutang sebesar 10 juta rupiah. Lalu dia menggadaikan tanahnya. Dia menggadaikan tanahnya. Maka selama orang ini tidak mengembalikan, yakni belum melunasi hutangnya, maka diperbolehkan bagi si pemilik tanah, yakni si pemilik tanah mengatakan kepadanya, silahkan kamu ingin memanfaatkan tanah itu, kamu apakah mau menanam padi atau menanam apa saja yang bermanfaat bagimu, silahkan ambil hasilnya. Terus manfaatkan hingga saya melunasi utang saya. Maka di sini dia mengambil manfaat dari barang gadai tersebut. Maka ini tidak diperbolehkan. Dan ini termasuk dalam keumuman riba yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contoh yang lain, seseorang berhutang dengan menggadaikan barangnya berupa jam tangan misalnya. Berupa jam tangan. Maka jam tangan ini ada di tangan orang yang menerima barang gadai. Maka selama tidak dilunasi hutang tersebut, maka dia terus memakai jam itu. Dia pakai, dia kenakan sana kemari. Dia berhias dengannya. Maka dia mengambil manfaat dari jam tangan tersebut. Maka ini haram. Tidak diperbolehkan. Demikian pula hal-hal yang lainnya. Apakah itu rumah atau motor atau kendaraan, mobil yang digadaikan, tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat darinya. Akan tetapi telah datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjelaskan bahwa apabila yang digadaikan itu sesuatu yang mau tidak mau tentu dia akan dinafkahi dan diurus seperti halnya hewan, yang tentu dia harus memberi makan kepada hewan tersebut. Maka merupakan bentuk keadilan dan hikmah dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala, diperbolehkan bagi seorang yang menerima barang gadai tersebut untuk mengambil manfaat, apakah dengan mengendarai hewan tersebut atau dengan memerah air susunya, ya, sebagai balasan dari apa yang telah dia berikan berupa makanan, berupa makanan dan pemeliharaan kepada hewan tersebut. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahnu yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan." Barang gadai itu dikendarai, boleh dikendarai, yang sesuai dengan nafkah yang dia berikan. Sesuai dengan nafkah yang dia berikan. Apabila kendaraan tersebut digadaikan. Walabanu darri yushrabu binafaqatihi idza kana marhunan. Demikian pula air susu yang diperah. Air susu dari hewan yang memiliki air susu tersebut, maka boleh diminum, yang sesuai dengan nafkah yang dia berikan kepadanya apabila hewan tersebut digadaikan. Wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabu an-nafaqah. Dan wajib bagi yang mengendarainya, yang meminum air susunya, untuk menafkahinya. Jadi ada timbal balik. Disebabkan karena hewan tidak mungkin dibiarkan tanpa diberi makanan, tanpa diberi nafkah. Hal ini berbeda halnya dengan benda-benda yang tidak memerlukan nafkah. Seperti halnya motor, mobil, demikian pula barang-barang antik, jam atau yang lainnya, cincin, tinggal disimpan, maka tidak ada kewajiban apapun, maka dia tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat darinya. Namun hewan tak mungkin dibiarkan, dia harus diberi makan tiap hari, dan tentu merupakan hal yang menyulitkan kalau dia setiap hari harus datang kepada pemilik hewan Dia harus datang kepada pemilik hewan dan mengatakan, nih gimana makanan, kok kamu lupa, kamu tidak beri makanan. Tiap hari dia harus begitu, seperti itu. Sementara hewan itu ada di tangan yang menerima barang gadai tersebut. Oleh karena itu diperbolehkan ketika dia memberi nafkah kepada hewan tersebut, ya tentu dia mengeluarkan sebagian harta yang dia miliki. Maka dari sini dia diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari hewan yang digadaikan tersebut. Apakah kendaraan tersebut atau hewan itu termasuk hewan yang bisa ditunggangi, dikendarai, maka diperbolehkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan biaya yang dia beri pada hewan tersebut berupa nafkah. Demikian pula dalam hal meminum susunya, diperbolehkan dia memerah. Apakah itu sapi atau itu kambing, dia memerah air susunya sesuai jumlah, ya, perkiraan berapa nafkah yang dia berikan kepada hewan yang digadaikan tersebut. Dan yang disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya berkaitan dengan permasalahan nafkah, pemberian nafkah, pemberian makanan kepada hewan-hewan yang digadaikan. Oleh karena itu tidak diperbolehkan diperluas permasalahan ini dengan alasan bahwa motor juga demikian, jadi dia yang mengisi bensinnya lalu dia yang mengendarai. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena motor kalau tidak diisi bensin pun tidak jadi masalah, biarkan. Nah, tidak tiap hari. Demikian pula mobil. Ya, maka tidak diperbolehkan dia mengendarai barang yang digadaikan tersebut. Mobil, motor, dan yang lainnya. Ya. Kalau misalnya dia butuh perawatan, itu bukan tiap hari. Dia tinggal memanggil orang yang punya untuk merawat, membersihkannya jika perlu dibersihkan. Jadi tidak bisa dikiaskan dengan kendaraan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu al-'allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau menerangkan tentang hikmah. Apa hikmahnya, mengapa diperbolehkan seorang mengambil manfaat, apakah hewan itu dikendarai, ditunggangi, atau diambil susunya. Kata beliau, ammal hikmatu falianna alhayawan yahtaju ila nafaqah. Adapun hikmahnya, karena hewan itu membutuhkan nafkah. Fa yahtaju ila ta'am wa syarab wa dhilal wa tadfi'ah fi ayami syita. Maka membutuhkan makanan, minuman, perlindungan, demikian pula penghangatan di musim-musim dingin. Di musim-musim dingin, kalau qulna bi anna al-murtahin yaqumu bi hadha thumma yarji' ala ar-rahin la hasala fi hadha niza'un wa shiqaq. Kalau seandainya yang menerima barang gadai tersebut yang melakukan hal ini lalu kemudian dia kembali kepada pemilik barang yang menggadaikan barang tersebut, akan terjadi persengketaan, perselisihan. Setiap hari dia harus mendatangi si pemilik barang, si pemilik hewan tersebut mengatakan, ayo berikan saya nafkah sekian dan sekian. Tiap hari. Karena ini makan diperlukan oleh hewan tersebut setiap hari. Bahkan dalam sehari beberapa kali. Nah. فَمِنَ الْحِكْمَةِ أَنَّ شَرْعَ جَعَلَ الْمَرْكُوبِ يُرْكَبْ بِالنَّفَقَةِ وَالْمَحْلُوبِ يُحْلَبْ بِالنَّفَقَةِ. Maka termasuk hikmah bahwa syariat ini menjadikan hewan yang bisa ditunggangi untuk ditunggangi sesuai dengan nafkah yang dia berikan. Demikian pula yang diperah air susunya sesuai dengan nafkah yang dia berikan. وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ أَبَدًا. Adapun selain dari hewan-hewan yang digadaikan tersebut, maka tidak boleh bagi yang menerima barang gadai ini untuk mengambil manfaat dengan barang gadai tersebut sama sekali. Fala yaskunud dar, tidak boleh dia menempati rumah yang digadaikan. Wala yastamilu sayyarah, jangan dia menggunakan mobil yang digadaikan. Wala yaqra'u fil kitab, kalau kitabnya itu digadaikan tidak boleh dia membaca kitab itu karena dia mengambil manfaat. Dia tidak diperbolehkan baca isi kitab itu. Wala yaktub bil qalam, dan jangan dia menulis dengan penanya. Artinya itu sekedar barang gadai, amanah yang harus dia simpan. Tidak diapa-apakan. Tidak mengambil manfaat darinya sama sekali. Bal yubqihi li sahibih. Ya, namun dia tetap menyimpannya dengan status itu adalah pemilik barang yang pertama yang menggadaikan barang tersebut. Li'anna al-asla fi malil ghair annahu muhtaram, la yajuzu al-intifa'u bihi. Karena asal hukum harta orang lain terpelihara. Tidak boleh mengambil manfaat darinya sama sekali. Walainnahu la yahtaju ila nafkah, dan juga tidak memerlukan nafkah. Tidak memerlukan nafkah. Berbeda halnya dengan hewan yang memerlukan nafkah setiap hari. Wastuthniyat hadhihi al-mas'alah li'anna al-hajata tad'u ila dhalik, dan dikecualikan permasalahan ini karena memang kebutuhan mengharuskan itu. Ya, hewan-hewan yang digadaikan tersebut tentu selalu akan membutuhkan makan. Maka tidak mengapa diperbolehkan bagi seorang yang menerima barang gadai tersebut untuk mengambil manfaat dengan memerah air susunya atau dengan menjadikannya sebagai kendaraan ketika dia memerlukannya. Baik. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apa hukumnya seorang sering bersumpah? Tidak dianjurkan seorang memperbanyak sumpah, apalagi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu azza wa jalla maha ya. Nama Allahu azza wa jalla harus dimuliakan, diagungkan. Tidak diucapkan kecuali dalam kondisi-kondisi dibutuhkan. Bagaimana dengan pegadaian ada di Indonesia? Apakah sesuai dengan syariat? Naam. Pegadaian yang ada itu bisnis. Tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan menyelesaikan masalah. Mengatasi masalah dengan semakin memperbanyak masalah. Bagaimana kalau hewan yang digadaikan mati sebelum orang yang menggadaikan hewan tersebut melunasi utangnya? Ini pembahasan berikutnya insyaallah. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.